إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan kembali kajian kita dari membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid karya Syekh Dr. Salih bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Dan pembahasan kita masih di pembahasan tentang minasyirk labsul halaqati wal khayti wa nahwihima liraf'il bala' aw daf'ihi, termasuk dari kesyirikan labsul halaqah, menggunakan sesuatu yang melingkar, baik itu berupa gelang, kalung, ataukah cincin, ataukah khayt, yakni benang-benang, ataukah yang semisal dengannya, dengan tujuan untuk raf'il bala, menghilangkan musibah, ataukah mencegahnya. Kita telah membaca dalil dari Al-Quran maupun dari Al-Hadith yang menunjukkan akan pembahasan ini. Sekarang kita lanjutkan di hadith yang selanjutnya yang disebut oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Kitab Tauhid, di mana beliau rahimahullahu ta'ala menyatakan wa ibni Abi Hatim, di halaman yang ke-76 ya. Wa ibni Abi Hatim an Hudzaifah annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun min al-humma faqata'ahu وَتَلَا قَوْلَهُ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Dan milik Al-Imam Ibn Abi Hatim, maksudnya asar dari Al-Imam Ibn Abi Hatim, dari Hudzaifah Ibn Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya beliau, yakni Hudzaifah, pernah melihat seorang laki-laki yang di tangannya itu ada khayt, yang ini ada benang di lengannya, di tangannya ada sejenis benang yang diikatkan minal humma, yang ini benang yang dianggap bisa menolak ataukah mencegah penyakit panas, demam, ataukah yang semisal dengannya. Faqata'ahu, maka Hudzaifah Ibn Yaman pun ketika melihat laki-laki tersebut pun memutuskan benang tersebut dari tangannya laki-laki yang dilihat tersebut. Kemudian selanjutnya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu membacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Yusuf ayat yang ke-16, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun, dan kebanyakan mereka, orang-orang kafir itu, tidaklah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali mereka itu dalam keadaan berbuat syirik. Orang-orang munafik yang zahirnya itu kelihatannya sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang Islam, tapi ternyata kebanyakan mereka itu tidaklah beriman, bahkan mereka itu termasuk dari orang-orang yang musyrik. Ini asar dari Hudzaifah bin Yaman dan dibawakan oleh Imam Ibn Abi Hatim di dalam, yakni kitabnya beliau, yakni dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Wali bin Abi Hatim, yani warawa Ibn Abi Hatim, Imam Ibn Abi Hatim, yani sahibu kitab Jarh wa Ta'dil, beliau meriwayatkan yani asar ini. Asar ini adalah ucapan sahabat ataukah perbuatan sahabat, yang tentunya ucapannya mereka, perbuatannya mereka itu didasarkan dengan apa yang telah mereka ketahui dari Rasulullah SAW. Ini Ibn Abi Hatim membawakan asar ini. Dan Hudzaifah adalah huwa Ibn Yaman, beliau adalah anaknya Al-Yaman Al-Abasi, dan beliau dikenal dengan Haliful Ansar, yakni juru bicaranya orang-orang Ansar. Halif ini seorang yang pintar di dalam berbicara dari kalangan orang Ansar. Ya. Sahabiyun jalil, beliau seorang sahabat yang mulia, minas sabiqin al-awwalin, termasuk di antara orang-orang yang paling pertama masuk Islam. Mata sanata 36. Beliau meninggal pada tahun 36 Hijriah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan perlu kita tahu bahwa sahabat kita ini adalah sahabat yang sangat dipercaya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memegang rahasia. Dan juga sahabat yang sangat dipercaya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi seorang intel, ya, seorang intel kalau dalam bahasa kita, ya, untuk memata-matai orang-orang munafik maupun orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Ya. Khudaibah bin Yaman di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membisikkan kepada beliau tentang orang-orang munafik dari kalangan Yahudi maupun dari kalangan yang lainnya kepada Khudaibah, dan tidak diberitahukan kepada yang lain. Dan Rasulullah perintahkan untuk memata-matai orang-orang yang Rasulullah sebutkan tersebut, sehingga sampai-sampai ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menjadi khalifah, ini khalifah yang kedua, Umar ini melihat kalau ada jenazah, jadi kalau ada orang yang meninggal dunia, Umar melihat apakah Khudaibah menyolatkan ataukah tidak. Kalau tidak, nanti Umar tidak ikut menyolatkan. Karena khawatirnya orang tersebut adalah termasuk orang munafik yang Rasulullah pernah sampaikan kepada Khudaibah. Ya, tapi Khudaibah tidak pernah menyampaikan siapa-siapa dari kalangan orang-orang munafik. Pernah Umar bertanya kepada Khudaibah radhiyallahu anhu, ya radhiyallahu ta'ala anhuma in Khudaibah bin Yaman, tentang orang-orang yang duduk sebagai orang-orang dekatnya Khudaibah, orang dekatnya Umar. Ditanyakan kepada Khudaibah, apakah di antara kita ada orang-orang yang munafik? Khudaibah menyatakan ada satu orang. Tapi siapa? Ditanyakan siapa oleh Umar? Khudaibah tidak, saya tidak akan menyampaikan karena ini pesannya Rasul. Tapi tidak lama kemudian orang itu pun kelihatan. Ya, kelihatan busuknya sehingga Umar pun mencopot dari jabatannya. Ya, karena ternyata orang itu termasuk dari orang munafik yang Rasulullah habarkan kepada Khudaibah bin Yaman dan tidak habarkan kepada yang lainnya. Ini salah satu keutamaan Khudaibah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Khudaibah bin Yaman orang yang memiliki sikap yang tegas di dalam memerangi kesyirikan, di dalam memerangi kemaksiatan dan juga kemungkaran. Di antara contohnya adalah perbuatan beliau di sini dalam asar yang mulia ini, ketika beliau melihat ada seorang laki-laki yang menggunakan gelang yang terbuat dari khayt, yakni dari benang, diikatkan di lengannya, di tangannya, maka Khudaibah dengan segera, yakni faqata'ahu, memutuskan benang tersebut. Selanjutnya, yakni mendakwahkan kepada orang tersebut tentang pentingnya tauhid. Ya. Karena benang itu bukan cuma sekedar sebagai tanda. Tapi ternyata di antara orang-orang yang memasangkan benang, ya, ini ternyata meyakini kalau benang itu dengan perantara benang itu akan bisa mendapatkan manfaat atau kebelak bahaya. Ya. Di antara keyakinannya mereka orang-orang jahiliyah, dengan mengalungkan benang tadi, menggelangkan benang tadi, ataukah mengalungkan benang tadi ke leher, ataukah ke tangan, ataukah ke kaki, ini bisa dianggap bisa menghilangkan penyakit huma. Ya. Yani minal huma. Yani ay lil wiqayati minal huma falatusibuhu bizamihi. Yani untuk menjaga, ya, mencegah dari penyakit demam, panas, sehingga dengan prasangkanya benang itu akan bisa akan tidak akan penyakit itu tidak akan menimpanya. Dengan prasangka penyakit itu tidak akan menimpa orang yang menggunakan benang tadi. Maka ketika ada orang yang seperti ini, maka Khudaibah pun bersikap tegas dengan memutuskan benang tersebut dari tangannya. Setelah itu, ini Khudaibah itu membacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ala ya ay qara'a al-ayata mustadillan biha 'ala inkari ma ra'a. Beliau membacakan ayat mustadillan biha sebagai dalil dengan ayat tersebut untuk mengingkari apa yang beliau lihat tersebut. Ini perbuatan Khudaibah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu di dalam mengingkari kemungkaran, memerangi kesyirikan. Kita baca sekarang makna al-athar ijmalan. Makna athar ini secara global, anna Khudaifata ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma absara rajulan qad rabata fi 'adudihi khaytan yattaqi bihi marad al-humma fa'azalahu anhu munkiran fi'lahu hadha. واستدل بالآيات التي أخبر الله فيها أن المشركين يجمعون بين الإقرار بتوحيد الربوبية والشرك في العبادة. بواسطة حديث عبد اليمن رضي الله تعالى عنهما أبو صارا يعني melihat seorang laki-laki yang telah mengaitkan, ya, mengikatkan di adudnya, yakni di lengannya, ya, di lengan bagian atasnya, khaitan, yakni sebuah benang, yattaqi bihi marad al-huma, yang dengan benang tersebut dia memelihara apakah menjaga dari penyakit demam. Fa'azalahu anhu munkiran fi'lahu hadha, maka Khalifah pun menghilangkan yakni benang tersebut dari laki-laki tersebut dalam keadaan mengingkari perbuatannya ini. Setelah itu, wastadalla bil ayati allati akhbara Allah biha. أخبر الله فيها أن المشركين يجمعون بين الإقرار بالتوحيد الربوبية والشرك في العبادة. Dan beliau berdalil dengan ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala menghabarkan dalam ayat tersebut bahwasanya orang-orang musyrikin itu, mereka itu يجمعون بين الإقرار بالتوحيد الربوبية. Mereka itu yang menggabungkan, yang mengumpulkan di antara pengakuan tauhid rububiyah dengan kesyirikan dalam hal ibadah. Ya, sehingga tauhid rububiyahnya mereka itu tidaklah cukup. Karena di sisi lain mereka itu masih melakukan kesyirikan dalam hal ibadah, dalam hal meyakini sesuatu bisa mendatangkan manfaat ataukah bisa menolak bahaya. Ya, maka dengan hal tersebut mereka itu terjatuh dalam perbuatan syirik, meskipun mereka mengakui Allah sebagai penciptanya, meskipun mereka mengakui Allah itu sebagai pengatur segala sesuatu. Tapi kalau masih meyakini ada yang bisa mendatangkan manfaat selain Allah atau ada yang bisa menolak bahaya selain Allah, maka ini termasuk dari jenis kesyirikan dalam hal ibadah. Kita lanjutkan di munasabatul athar lil bab, kesesuaian athar ini dengan bab, anna fihi i'tibar labsil khayti li dafi'i maradi syirkan yajib inkaruhu. Bahwasanya dalam athar tersebut terdapat padanya pelajaran tentang menggunakan khayt, menggunakan benang, mengenakan benang untuk menolak marad, menolak sakit, ini termasuk dari kesyirikan yang wajib seorang untuk mengingkarinya. Kemudian selanjutnya, ma istafadu minal ayah, minal athar. Ini faedah yang diambil dari athar ini. Yang pertama, ingkaru labsil khaydi liraf'il bala au daf'ihi. Ini mengingkari penggunaan benang dalam rangka untuk menolak bahaya ataukah bisa mencegah bahaya. Wa annahu syirkun, dan bahwasanya perbuatan itu adalah perbuatan syirik, perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan benang-benang tadi. Dan ini ternyata masih ada di kalangan masyarakat, apalagi masyarakat yang masih sangat jauh dari ilmu pengetahuan tentang syariat. Terkadang kalau anak-anaknya mereka itu sakit, dengan serta-merta mereka itu menggelangkan ataukah mengalungkan benang, ya, dengan anggapan benang itu akan bisa menolak. Ya, ini ternyata terjadi. Dan ternyata bukan cuma anak kecil saja, orang yang sudah dewasa pun terkadang masih ada yang seperti itu. Ya, kalau di daerah saya ada nenek-nenek yang sudah lanjut usia, tapi dia itu dikenal sebagai orang yang sakti, dikenal dengan Mbah Tali. Karena setiap kali orang yang datang ke situ dikasih tali. Penyakit apapun, obatnya tali. Jadi dikenalnya dengan bah tali. Talinya itu terbuat dari bambu. Seperti yang buat ngikat kangkung. Jadi setiap kali ada orang yang datang ke situ, entah itu keluhan apa, kasih tali, diikatkan di yang dikeluhkan. Kalau tangannya sakit, diikatkan di tali. Jangan dibuka selama sekian hari. Ada yang seperti itu. Di tempat saya ada. Mungkin sekarang masih ada atau tidak, wallah alam. Dulu ada. Ya, beberapa tahun yang lalu masih ada. Sekarang masih hidup atau enggak tidak tahu. Dan ini terkenal. Ya, semua orang kalau ada keluhan apa, datang ke tempatnya mbah itu, yaitu mbah tali itu, ya, untuk meminta tali. Ya. Maka ini juga termasuk dari jenis kesyirikan. Meskipun ini bukan benang, tapi ini tali yang terbuat dari bambu. Ya. Tapi ini termasuk dari jenis kesyirikan. Karena ini ya, sama dengan menganggap tali itu bisa menolak bahaya, ataukah bisa mencegah bahaya, ataukah bisa mendatangkan manfaat. Ya. Maka ini termasuk dari jenis kesyirikan. Kemudian yang kedua, yakni wujubu izalatil munkar liman yuqaddiru ala izalatihi. wajibnya mengingkari kemungkaran ataukah menghilangkan kemungkaran bagi orang yang mampu untuk menghilangkannya. Wajib untuk menghilangkan kemungkaran bagi orang yang mampu untuk menghilangkannya. Di sini Hudzaifah ketika itu adalah seorang ulama besar yang tentunya punya nama. Tentunya ucapannya didengarkan, tindakannya juga tidak ada seorang pun yang akan berani melawan karena ulama besar ketika itu. Ketika melihat laki-laki yang menggunakan benang seperti itu langsung dilepasnya karena beliau itu punya kekuasaan. Tapi kalau orang-orang biasa lihat orang menggunakan seperti itu kemudian serta-merta kita melepaskan, bisa mungkin pertumpahan darah, mungkin bukan cuma berkelahi. Ini bahaya. Tapi kalau misalkan sekarang katakanlah ada kiai siapa yang terkenal, misalkan ketua MUI datang, kemudian ada salah satu jamaahnya yang menggunakan tali langsung dia lepaskan dengan tangan, tidak akan ada yang protes, tidak ada yang berani, karena orang terkenal. Demikian pula Khalifah dulu, seorang yang punya kemampuan, seorang ulama besar ketika itu, sehingga ketika melihat laki-laki meskipun tidak mengenalnya, tidak berani protes, karena ini yang berbuat ini adalah seorang ulama besar. Maka ini, kalau mereka itu mampu menghilangkan kemungkaran, maka mereka wajib untuk menghilangkannya. Tapi kalau tidak mampu, maka di sini tentunya seorang itu punya tahapan di dalam mengingkari kemungkaran. Rasul menyatakan, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa lam yastati' fa bi qalbihi." Ya, ini tiga tahapan di dalam mengingkari kemungkaran. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mencegah dengan pertama tangannya kalau dia punya kemampuan. Kalau tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu, maka dengan hatinya. Wadzalika dha'ful iman. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Jadi paling tidak minimalnya kalau kita tidak mampu dengan tangan kita, dengan lisan kita, paling tidak kita dengan hati kita. Jangan sampai hati kita itu merasa setuju, meridhai, merestui perbuatan kemungkaran yang terjadi tersebut. Kemudian yang ketiga, yang sihhatul istidlal bima nazala fi syirkil akbar ala syirkil asghar li syumulihi lahu. Benarnya pendalilan dengan apa yang maksudnya ayatnya, dengan ayat yang turun berkaitan dengan syirkul akbar, benar digunakan dalil sebagai syirkul asghar. Ini ayat yang disebutkan oleh Hudzaifah di surat Yusuf ayat yang 106 ini kan. Ayat ini ditunjukkan kepada orang-orang musyrik dari kalangan orang-orang yang melakukan syirkul akbar. Sementara Hudzaifah gunakan di sini untuk orang yang melakukan syirkul asghar. Maka di sini menunjukkan benarnya pendalilan dengan ayat yang turun berkaitan dengan syirkul akbar digunakan untuk syirkul asghar. Kenapa demikian? Li syumulihi lahu, karena syirkul asghar ini juga termasuk dari syirik. Maka termasuk dari cakupan syirik, maka boleh digunakan sebagai ayat ataukah sebagai dalil ayat tersebut sebagai dalil untuk dua macam syirik tersebut. Sebagai contoh, Allah menyatakan secara umum, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Di sini kan masih umum dosa syirik, akbar maupun asghar. Di sini boleh digunakan dengan dua, yakni cakupannya tersebut. Kalau di sana ada dalil yang umum, maka boleh kita arahkan dalil umum tersebut, yakni kepada semua yang tercakup dalam lafaz hadis, dalam lafaz dalil tersebut. Kemudian yang keempat, yakni annal musyrikina yuqirruna bi tauhidur rububiyyati wa ma'a hadha hum musyrikun li'annahum lam yukhlisu fil ibadah. Bahwasanya orang-orang musyrik, mereka itu ternyata mengakui tauhid rububiyah. Mereka itu mengakui bahwasanya Allah lah yang maha menciptakan mereka, memberikan rezeki kepada mereka, dan mengatur seluruh urusan makhluk. Bersamaan dengan ini, tapi ternyata mereka tetap sebagai orang-orang musyrik. Jadi pengakuan mereka belum cukup. Ya. Kenapa demikian? Li'annahum lam yukhlisu fil ibadah. Karena mereka itu tidak mau mengikhlaskan di dalam peribadatan. Tidak mau mengikhlaskan hanyalah untuk Allah di dalam peribadatan-peribadatannya mereka. Jadi justru tauhid yang kedua, ini tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, ini tauhid yang menentukan muslim atau kafir. Kalau tauhid rububiyah, semua makhluk hampir mengakui. Sampai iblis pun mengakui bahwasanya yang menciptakan dirinya itu adalah Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, ucapan iblis. Engkau menciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia itu Adam dari tanah. Ini kan melawan iblis. Jadi pengakuan ini tidak, ternyata tidak berguna karena tidak mau beribadah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini selesai pembahasan tentang minasyirki yakni labsul halaqah wal khayt wa nahwihima liraf'il bala' aw daf'ihi. Sekarang kita lanjutkan di pembahasan yang lain di bab yang selanjutnya yakni babu ma jaa fil ruqawat tamain. Pembahasan yang datang tentang ar-ruqaw, yakni ruqyah-ruqyah ataukah jampi-jampi ataukah tamaim, tamimah-tamimah. Nanti akan dijelaskan makna tamaim itu apa, yakni sesuatu yang yakni digantungkan dalam rangka untuk menolak bahaya ataukah mencegah bahaya ataukah yang semisal dengannya. Fi sahih, di dalam as-sahih, maksudnya adalah as-sahih sahihain, maksudnya dalam sahih Bukhari maupun sahih Muslim, dalam sahih keduanya disebutkan hadis ini. Hadis dari Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu, "Annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd asfarihi fa arsala rasulan. An la yalqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin aw qiladatun illa quti'at." Dalam sahih, yakni sahih Bukhari dan sahih Muslim, ada sebuah hadis dari Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu. Bahwasanya dahulu Abu Bashir ini pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebagian safarnya. Fa arsala rasulan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang utusan untuk menyerukan, yakni alla yadqayanna, ya, alla yadqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin aw qiladatun illa quti'at. Rasulullah mengutus seorang utusan untuk menyerukan kepada para sahabat yang ikut safar bersama Rasulullah agar supaya utusan tersebut menyampaikan kepada mereka agar supaya alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin, agar sampai jangan ada seorang pun yang membiarkan. Ya, yabqayanna yani baqa, yabqini maksudnya itu kekal, maksudnya membiarkan. Ya, menyisakan yang membiarkan maksudnya jangan sampai ada seorang pun yang membiarkan ada di leher-leher ba'irnya, leher-leher ontanya ada gantungan-gantungan yang terbuat dari watar. Watar di sini adalah yakni tali-tali busur. Tali busur mana? Ya. Ataukah gantungan-gantungan yang lain? Illa quti'at, kecuali gantungan itu diputuskan. Ini perintahnya Rasul untuk menyerukan kepada para sahabat yang ikut safar bersama beliau, ya, agar supaya jangan sampai ada seorang pun yang membiarkan di leher-leher binatangnya itu terdapat gantungan-gantungan yang terbuat dari tali-tali tadi, sejenis watar, yakni tali-tali busur ataukah gantungan yang lain, kecuali harus memutuskannya. Karena khawatirnya itu akan, yakni orang yang mengalungkan benda tersebut mengakui ataukah meyakini benda itu akan bisa mendatangkan manfaat ataukah menolak bahaya. Ya. Meskipun terkadang ada yang cuma sekedar untuk tanda, untuk menggantungkan nama kan. Ya. Ini sebenarnya tidak termasuk dalam pembahasan kesyirikan. Sebagai contoh, ketika ada binatang yang mau dijadikan sebagai binatang al-hadiyu, ya, binatang kurban atau yang semisal dengannya digantungi. Ini tali, kemudian ada namanya Fulan bin Fulan. Maksudnya korbannya Fulan bin Fulan. Ini enggak mengapa, bukan termasuk kesyirikan. Cuma karena ketika itu tidak ada alasan ini. Tidak ada alasan, yakni sebagaimana alasan ketika mau dijadikan sebagai binatang kurban untuk Allah Subhanahu wa taala, maka di sini tidak ada keringanan. Rasul perintahkan jangan sampai ada yang membiarkan gantungan di leher binatang-binatang kecuali harus diputuskan. Yes. Karena di situ tidak ada alasan. Yes. Maka inilah perintahnya Rasulullah SAW, dan ini sekaligus menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW itu benar-benar memerangi kesyirikan dengan berbagai cara yang kemungkinan bisa terjadi pada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Rasulullah betul-betul mencegahnya. Kita baca keterangan dari Syekh Shalih bin Fauzan dalam mulakhasnya di sini. Munasabatul bab li kitab tauhid. Kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid. Ya, bab ma ja'a fi ruqwat tamaim. Dengan kitab tauhid. أنه استمرار في ذكر الأشياء التي تخل بعقيدة التوحيد من الرقى والتمائم الشركية. Bahwasanya bab ini masih merupakan kelanjutan Di dalam penyebutan sesuatu yang akan merusak akidah tauhid, baik itu berupa ruqyah, baik itu berupa ruqyah, yakni jampi-jampi, watamain ataukah gantungan-gantungan yang terdapat padanya unsur kesyirikan. Ini bab ini jelas menjelaskan kepada kita akan perkara ini. Maja fi ruqyah watamain, yang ini maksudnya adalah ai minan nahi amma la yajuzu minha, yakni larangan-larangan yang ya tidak boleh dari ruqyah dan juga tamimah. Ya, tamaim. Fi sahih ani fi sahihain, dalam sahihain maksudnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dikeluarkan dalam sahih keduanya hadits nomor Bukhari dalam hadits nomor 3005 dan Muslim dalam kitabnya dalam sahihnya 2115. Abu Dawud juga dalam sunannya hadits nomor 2522. Ini hadits yang sahih. An Abi Bashir, yani huwa sahabiyun syahida ghazwatul Khandaq wa mata ba'da 60. Beliau adalah seorang sahabat yang ikut menyaksikan perang Khandaq dan beliau meninggal pada tahun 60 Hijriah. Ini Abu Bashir radhiyallahu ta'ala anhu. Qiladatun yani ma yu'allaqu fi raqabatil ba'iri wa ghairihi. Sesuatu yang digantungkan di leher-leher unta ataukah yang selainnya. Jadi bukan cuma di unta. Binatang apapun, entah itu kuda, ataukah mungkin ada keledai, ataukah yang sekarang mungkin tidak ada keledai atau unta sekarang di mobil-mobil. Banyak yang digantung-gantungkan. Entah itu berupa tasbih, entah itu berupa rangkaian kerang-kerang yang ada. Entah itu sebagai hiasan, kalau sebagai hiasan mungkin masih dimaklumi, masih dibolehkan saja. Tapi kalau dia ada keyakinan tertentu dengan menggantungkan benda tersebut, maka ini sama dengan pembahasan kita kali ini, termasuk dari jenis kesyirikan. Rasulullah yakni memerintahkan untuk tidak membiarkan benda itu tergantung di leher-leher binatang kita. Yakni maksudnya kendaraan kita. Ya. Watarun yakni wahidu autar, autarul qaus. Watar ini bentuk yakni tunggal dari autar. Autar ini jamak dari watar. Ya. Autarul qaus yakni tali busur panah. Au qiladatun yani syakkun min ar-rawi hal qiladatu muqayyadatun bi kauniha min watarin au mutlaqatun min al-watari wa ghairihi. Di sini ada keraguan dari perawi hadis ini, apakah qilada di sini disebutkan secara bersendirian muqayyadah secara terikat dengan keadaannya itu, yani qiladatun min watarin, ya, ataukah disebutkan secara mutlak gantungan apapun, baik itu berupa watar ataukah yang lainnya. Baik itu berupa tali ataukah yang lainnya. Ini perawi ragu. Apakah Rasul menyatakan, apakah yang dipintang untuk diputuskan itu, yakni tali yang terbuat dari, yakni tali busur panah tadi, ataukah seluruh gantungan-gantungan diberikan dilepaskan. Maka ini akhirnya adalah yang kedua. Semua gantungan-gantungan ini diperintahkan untuk dilepaskan. Karena khawatirnya nanti akan mengarahkan ke dalam perbuatan syirik. Al-ma'na ijmali lil hadis, ma'na global dari hadis ini, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha fi ba'd asfarihi man yunadi fil nasi bi zalatil qilalati allati fi riqabil ibil allati yuradu biha daf'ul 'ain wa daf'ul afat li anna dhalika min asy-syirk alladhi tajibu izalatuhu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha fi ba'd asfarihi man yunadi fil nas, beliau mengutus memerintahkan pada sebagian safarnya, yakni seorang yang menyeru kepada manusia, bi izalatil qilaid, untuk menghilangkan gantungan-gantungan yang ada pada leher-leher unta, yang dimaksudkan dengannya untuk menghilangkan ain, penyakit ain, ataukah menghilangkan gangguan-gangguan yang lain. Ya, Rasulullah perintahkan kepada salah seorang sahabat untuk menyeru kepada seluruh pasukan safarnya tadi, rombongan safarnya tadi, untuk menghilangkan seluruh gantungan yang ada di kendaraan-kendaraan mereka. Lianna dzalika min asy-syirkil ladzi tajib izalatuhu, karena hal itu merupakan kesyirikan yang wajib untuk dihilangkan. Ini makna global dari hadis tersebut. Munasabatul haditsil bab, kesesuaian hadis ini dengan bab, yakni min haitsu innahu yadullu ala anna taqlidal ibil wa nahwiha al-awtara wa ma fi ma'naha lidaf'il afat haramun wa syirkun. لأنه من تعليق التمائم المحرمة. Bahwasanya hadis ini menunjukkan anna taqlidal ibil, bahwasanya memberikan gantungan-gantungan di onta, apakah yang semisal dengannya berupa autar, tali-tali busur panah, ataukah yang semakna dengannya untuk menghilangkan al-afat, menghilangkan gangguan penyakit. Ini adalah haramun wa syirkun, adalah perbuatan haram dan juga perbuatan syirik. Li'annahu min ta'liqit tamaim al-muharramah, karena ini termasuk dari jenis menggantungkan tamimah-tamimah yang diharamkan. Ini sangat jelas kesesuaian hadis ini dengan pembahasan yakni bab ini. Mau istafadu bil hadis, yakni faedah yang diambil dari hadis ini, yakni yang pertama anna ta'liqal awtar lidaf'il afat fi hukm at-tamaim fi at-tahrim, bahwasanya menggantungkan al-awtar, tali-tali busur panah, dalam rangka untuk lidaf al-afat, mencegah gangguan-gangguan, penyakit-penyakit, atau yang semisal dengannya, fi hukmi tamaim fi tahrim, ini sama dengan hukumnya tamimah dalam hal keharumannya, sama dengan haramnya tamimah. Ya, meskipun itu hanyalah tali-tali busur panah. Kemudian yang kedua, yakni izalatul munkar. Ya, hadis ini memberikan faedah kepada kita tentang pentingnya kita itu untuk menghilangkan kemungkaran yang terjadi, kemungkaran yang kita lihat, kita memiliki kewajiban untuk menghilangkannya. Dan yang ketiga di sini faedahnya adalah tablighun nas ma yasunu aqidatahu, menyampaikan kepada manusia sesuatu yang akan bisa menjaga akidahnya mereka. Ini sangat penting, karena kalau tidak disampaikan pembahasan ini, tentunya orang itu akan banyak terjerumus ke dalam kesesatan, kesesatan yang paling besar, yakni kesyirikan. Maka di sini pembahasan masalah tauhid, masalah syirik ini pembahasan yang sangat penting untuk disampaikan kepada manusia, supaya mereka itu bisa menjaga akidahnya mereka, sehingga akidah ini akan bisa membawa mereka kepada keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak. Ini hadis tentang masalah ar-ruqa dan juga tamaim, meskipun di sini belum disebutkan secara jelas. Nanti ada selanjutnya disebutkan di sini tentang masalah haramnya ar-ruqa wa tamaim wa tiwalah, termasuk dari kesyirikan. Ini hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك, رواه أحمد وأبو داود. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu beliau menyatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa, sesungguhnya ar-ruqa, jampi-jampi, wattamaim ataukah tamimah-tamimah, wattiwalah adalah syirik. Ini sabda Rasul secara langsung, secara nas Rasul menyatakan syirkun, syirik. Ini rawahu Imam Muhammad dan juga Abu Daud di dalam Imam Ahmad dalam musnadnya, Abu Daud dalam sunannya, nomor hadis 3883, Ibnu Majah dalam sunan Ibnu Majahnya dalam ya hadis nomor 3530. Ya, hadis dalam musnadnya, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Sebelum kita baca keterangannya, kita baca dulu keterangan dari Asy-Syaikh di dalam kitabnya Kitabut Tauhid di sini tentang tamimah, ruqa dan tiwalah di halaman selanjutnya. At-tamaim, tamaim ini adalah bentuk jamak dari tamimah, ya. Dan tamimah ini adalah syai'un yu'allaqu 'alal aulad min al-'ain. Sesuatu yang digantungkan di anak-anak dalam rangka untuk bisa menolak penyakit 'ain. Penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata. Ini tamaim. Apapun bentuknya, baik itu berupa tali, gelang, kalung, atau yang lainnya, kalau memang dengan tujuan untuk menghilangkan penyakit ini, maka ini termasuk dari jenis tamimah, tamaim. Cuma di sini, lakin idza kana al-mu'allaqu min al-Qur'an farakhasa fihi ba'du salaf wa ba'duhum lam yurakhis fi. Akan tetapi apabila yang digantungkan ini diambilkan dari Al-Quran, maka sebagian salaf itu memberikan rukhsah, memberikan keringanan padanya. Tapi sebagian yang lainnya tidak memberikan keringanan tentang hal itu. Tetap tidak boleh. Inilah yang pendapat yang lebih kuat. Tidak boleh meskipun itu diambilkan dari Al-Quran. وَيَجْعَلُهُ مِنَ الْمَنْهِيِ عَنْهُ, dan mereka yang tidak memberikan keringanan, mereka itu menjadikan tamimah, meskipun itu diambil dari Al-Quran, termasuk dari tamimah yang dilarang darinya. Di antara mereka yang berkata adalah Abdullah bin Mas'ud, ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Ini yang tidak memberikan keringanan. Ya, kalau sebagian mereka memang ada yang memberikan keringanan, boleh kalau dia berikan dari Al-Quran, tapi kalau tidak, ya, maka tidak boleh. Kalau sebagian yang lain, sama saja, Quran ataukah yang selain Quran itu kalau digantungkan, maka tidak boleh. Termasuk dalilnya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Ini tamaim. Warruqa, ya, arruqa ini, hiya allati tusamma al-azam, inilah yang dinamakan dengan al-azaim, yakni azimat-azimat. Ya. Ini sudah berlalu. Sabaqa bayanu ma'naha fi babi man haqqaqa tauhid dakhala jannah biqari hisab. Sudah berlalu penjelasannya di dalam bab man haqqaqa tauhid dakhala jannah biqari hisab. Ini dalam hadis dari Jubair. Dari hadis Sa'id bin Jubair, ya. Sa'id bin Jubair, ya. Dalam hadis yang sudah kita lewatkan, ini maksudnya adalah ruqyah-ruqyah ataukah jambi-jambi ataukah ucapan-ucapan yang diucapkan untuk menghilangkan penyakit ataukah yang semisal dengannya. Tapi di sini yang dimaksud syirik di sini ar-ruqa, inna ar-ruqa maksudnya adalah yani wa khassa minhu ad-dalil ma khala min asy-syiriki. Dalil ini mengkhususkan yani ruqyah yang terlepas, yani yang kosong dari kesyirikan. Maka di sini tidak termasuk dari hal yang terlarang. Ya, kalau di sana tidak ada padanya unsur kesyirikan. Sebagai contoh ruqyah dengan membacakan Al-Qur'an, maka ini tidak mengapa sebagaimana dalil yang sudah kita lalui di pembahasan sebelumnya. Ya. Faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-'aini wal humma. Maka sungguh Rasulullah telah memberikan rukhsah keringanan untuk melakukan ruqyah, yakni jambi-jambi dengan Al-Qur'an, ya. Dari penyakit ain ataukah dari penyakit humah, dari penyakit disebabkan karena sengatan binatang yang berbisa. Sebagaimana contoh hadis yang sudah kita lalui dulu dari hadis, yakni kisahnya ya, Sa'id bin Jubair yang melihat bintang jatuh. Kemudian menceritakan tentang keadaan yang sedang dialaminya. Ya, ini sudah kita lalui ya, di hadis di halaman yang ke-36 ya, dari hadis Husain ibn Abdurrahman. Ya, dari hadis Sa'id ibn Jubair menceritakan tentang ya, dua orang ini bercerita tentang apa yang mereka dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah dari para sahabat yang lain. Ya, tentang bolehnya ruqyah yakni jambi-jambi dengan Al-Qur'an untuk menghilangkan penyakit ain ataukah menghilangkan penyakit huma. Ini penyakit yang disebabkan karena sengatan binatang yang berbisa. Ini boleh ya, hadis yang sudah berlalu, halaman yang ke-36. Ya. Boleh saja seperti ini. Kemudian tiwala ini adalah syai'un yasna'unahu yas'amuna annahu yuhabbibul mar'ah ila zawjiha warrajul ila mar'atihi. Tiwala ini adalah sesuatu yang dibuat ya, dengan anggapan bahwasanya sesuatu itu akan bisa membuat seorang perempuan itu cinta dengan suaminya ataukah seorang laki-laki cinta dengan istrinya. Ini yang sering kita kenal dengan ilmu pelet ya. Jadi sesuatu yang dibuat entah itu apapun bentuknya ya. Baik itu berupa tulisan-tulisan ataukah berupa benda ataukah yang lainnya, dengan anggapan benda itu akan bisa membuat perempuan itu senang dengan laki-laki atau sebaliknya laki-laki senang dengan perempuan ya. Ini atiwalah. Semuanya ini ar-ruqa at-tamaim wa tiwalah. Apa maksudnya ruqa tadi? Ruqa yang diperjelas di sini, ruqa yang ini ruqyah yang tidak dibolehkan secara syariat, yang tidak dalilnya secara syariat, ya. Ataukah tamimah ataukah tiwalah ini semuanya adalah syirkun rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Ya. Ini sudah kita jelaskan ya, saya di syarhu mufradatil hadis di kalam al-musannif rahimahullah taala akan datang. Tadi sudah kita bacakan tentang mufradat hadis tersebut dalam ucapan musannif rahimahullah taala. Langsung kita masuk di al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna global dari hadis ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiru anna isti'mal hadhihi al-ashya' liqasdi daf' ad-dara' daf' al-madar wa jalb al-masalih min 'indi ghayri Allahi syirkun billahi li'annahu la yamliku daf' ad-dharri wa jalb al-khayri illa Allah subhanahu. وهذا الخبر معناه النهي عن هذا الفعل. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habarkan dalam hadis yang mulia ini, anna isti'mal hadhihi al-ashya, bahwasanya menggunakan sesuatu ini, baik itu ruqyah, yakni jambi-jambi, tamaim sesuatu yang digantungkan ataukah at-tiwalah, ya, liqas bidaf' al-madar, dalam rangka dengan tujuan untuk menghilangkan madarat, menghilangkan bahaya. Wajal bil masalih ataukah dalam rangka untuk mendapatkan kemaslahatan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah perbuatan syirik terhadap Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu la yamliku dam'ad barri wa jalbal khairi illa Allah Subhanahu, karena tidak ada yang mampu untuk menghilangkan mabarat, apakah mendatangkan kebaikan, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal khabar ma'nahu annahu an hadzal fi'l, dan kabar ini maknanya adalah larangan dari perbuatan yang disebutkan Rasulullah sebelumnya. Rasulullah mengkhabarkan ruqyah, tamimah, hiwalah, alam syirik. Maksudnya di sini adalah Rasulullah melarang dari tiga perbuatan tersebut. Ruqyah yang tidak disyariatkan, ataukah tamimah, ataukah hiwal, semuanya adalah hal yang dilarang. Munasabah al-hadith al-bab, sunnah hadith ini dengan bab, yani anna fihi bayanu anna isti'mal hadhihi al-asyya al-madhkura fi syirkun yukhallu bit-tauhid. Bahwasanya dalam hadith ini terdapat padanya penjelasan bahwasanya menggunakan sesuatu ini, baik itu ruqa ataukah tamaim ataukah tiwala, yang disebutkan adalah syirik yang akan merusak tauhid. Mustafad min hadits, faedah yang diambil dari hadits ini yang bernama al-hadfu ala siyanati al-aqidati amma yukhallu biha wa in kana yuta'atahu katsirun minan nas. Di sini terdapat anjuran. Dalam hadits yang mulia terdapat anjuran untuk menjaga akidah. Al-hafu ala siyanatil aqidah, anjuran untuk menjaga akidah dari apa yang akan bisa menyuruh merusak akidah tersebut, meskipun kebanyakan dari manusia itu menggunakannya. Tapi kita itu dianjurkan untuk tetap menjaga akidah kita, menjaga keyakinan kita dari apa yang bisa merusak akidah kita. Yang kedua, tali tahrim isti'mal hadhihi al-asya al-madhkura fi, haramnya menggunakan sesuatu yang disebutkan dalam hadis ini, yakni baik itu ruqa, tamaim maupun tiwalah, ini sesuatu yang haram. Kemudian yang ketiga, yakni anna hadhihi tsalatsa al-madhkurata syirkun min ghairi istithna. Bahwasanya tiga perbuatan ini yang disebutkan dalam hadis ini adalah syirik dengan tanpa perkecualian. Asalnya seperti itu, cuman tadi kalau ruqyah tadi ada di sana yang diperkecualikan, Rasulullah membolehkan untuk al-ain atau al-humah. Ya. Al-ain atau al-humah dibolehkan untuk melakukan ruqyah. Tentunya ruqyah yang diambilkan dari Al-Quran. Dan juga yang dibolehkan dari dalil-dalil yang ini dibolehkan. Tapi kalau selainnya, maka dilarang. Apalagi dengan bahasa-bahasa yang tidak kita tahu artinya. Mantra-mantra yang diambilkan dari bahasa Sanskerta. Ini tentunya suatu hal yang jelas-jelas terlarang. Karena ini ya, sesuatu yang tidak datang dari Rasulullah SAW. Ini jelas. Ya. Termasuk dari hal yang terlarang. Kita lanjutkan di halaman selanjutnya di penjelasan dari Syekh di sini sedikit lagi. Yu'alliqu 'ala al-awlad, maksudnya adalah ai bi a'naq as-sibyan, yakni digantungkan di leher-lehernya anak kecil. Min al-'ain, maksudnya ai daf'i al-isabati bil 'ain, untuk bisa mencegah seorang itu terkena penyakit 'ain. Ini tamaim ya. Tujuannya seperti ini. Al-azaim yakni jam' azimah. Al-azaim jamak dari azimah, yakni jamak dari azimat. Sekarang dikenal dengan jimat ya. Ya, azimat, azimah. Qila hiya ayatun min al-Qur'an tuqra'u 'ala dhawil 'ahad aw tuqra'u fi ma'in wa yusqahu al-marid. Ya, wa yusqahu al-marid. Aw taktubu fi sahmin wa nahwihi وَتُمْحَى الْكِتَابَةُ بِمَاءٍ وَنَحْوِهِ وَيُسْقَوْهُ الْمَرِيدُ. Al-Azaim di sini dikatakan, Azaim ini adalah ayat-ayat dari Al-Quran yang dibacakan oleh orang yang memiliki pengetahuan. Ya. Apakah dibacakan di air, ya, kemudian air itu diminumkan kepada orang yang sakit. Ya. Ini Azaim. Apakah tuktabu fi sahnin, ditulis di piring, atau yang semisal dengannya, kemudian dihapus, tulisan tadi dihapus dengan air, atau yang semisalnya, kemudian air itu digunakan untuk meminumkan orang yang sakit. Ini azimah, azaim. Ya. Tapi di sini nanti ada yang dikhususkan. Wa khassa minhu ay akhraja min umumihi. Keluar dari keumumannya. Ada azimah atau ada ruqyah. Ruqyah yang yakni dibolehkan secara syariat. Ya. Sebagaimana hadis yang sudah kita lalui di pembahasan sebelumnya tentang bolehnya ruqyah untuk menghilang penyakit ain atau penyakit homa, yakni penyakit disebabkan karena sengatan binatang yang berbisa. Ini dikhususkan. Jadi akhraja min umumih, dikeluarkan dari keumumannya. Ad-dalil huwa qawluhu la ruqyata illa min ain aw humatin. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW tidak ada ruqyah kecuali pada penyakit ain ataukah dalam penyakit pada huma, yaitu sengatan binatang yang berbisa. Kama sabaqa fi bab man haqqaqa tauhid. Sebagaimana telah berlalu dalam bab barang siapa yang merealisasikan tauhid. Halaman yang sudah disebut tadi, halaman yang ke-30 sekian yang sudah disebut tadi, 36 ya. Hadisnya sudah kita lewatkan pembahasannya. Kemudian ma khala min asy-syirki ay al-isti'anatu bi ghairillah bi an kanat bi asma'illahi wa sifatihi wa ayatihi wal ma'thur 'ala an-nabi. Sesuatu yang khala min asy-syirki, sesuatu yang terbebas, kosong dari kesyirikan. Ini yang dibolehkan. Jadi al-isti'anatu bi ghairillah, ya. Jadi beristianah kepada selain Allah tapi dengan menggunakan nama Allah. Ya, ini boleh saja. Ataukah sifat Allah, ataukah ayatnya Allah, ataukah yang ma'thur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah pernah beristianah dengan sesuatu itu. Maka ini boleh sebagai contoh, Rasul beristianah meminta pertolongan, berta'awudz, beristianah dengan kalimat-kalimatnya Allah. A'udzu bi kalimatillahit tammati. Aku berlindung dengan kalimat-kalimatnya Allah yang sempurna. A'udzu bi izzatillah. Aku berlindung dengan izzahnya Allah. Ya, ini juga boleh seperti ini, meskipun itu tidak langsung dengan nama Allah, tapi dengan sifatnya Allah, ataukah dengan ayatnya Allah, ataukah dengan apa yang ma'thur dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini boleh saja, selama di sana tidak ada kesyirikan. Maka ruqyah yang seperti ini, ruqyah yang diperbolehkan. Sebagaimana contoh-contoh ruqyah yang digunakan untuk mengusir gangguan-gangguan jin-jin jahat, maka ini pun termasuk hal yang dibolehkan, bukan termasuk dari jenis kesyirikan, karena di sana ada yang khusus yang membolehkan tentang pembahasan itu. وحاصل ما ذكره المصنف رحمه الله في حكم هذه الأشياء المذكور ما يلي. Dan kesimpulan hasilnya dari apa yang disebutkan oleh musannif rahimahullah taala dalam hukum sesuatu yang disebutkan di sini adalah berikut ini. Yaitu yang pertama, yakni anna ruqyata tanqasu ila qismain. Ruqyah itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama qismin masyru'in, bagian yang disyariatkan, wa qismin mamnu', dan yang kedua bagian yang dilarang. Hal masyru' ma khala min asy-syirk, dan bagian yang disyariatkan, ruqyah yang disyariatkan ini adalah ruqyah yang khala min asy-syirk, ruqyah yang tidak ada padanya unsur kesyirikan, kosong dari kesyirikan. Ini boleh dibolehkan, disyariatkan bahkan. Wal mamnu' ma kana fihi syirkun, yakni yang dilarang ini adalah ruqyah yang ada padanya kesyirikan, ada padanya bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang dilarang. Ini dua macam ruqyah. Kemudian hari ini anna tamaimah tanqasu ila qismain. Tamimah ini terbagi menjadi dua macam. Tamimah terbagi menjadi dua macam. Yani qismin mamnu'in bil ijma', ini bagian yang dilarang secara ijma', kesepakatan para ulama. Ini wa huwa ma kana yashtamilu ala syirkin, yani sesuatu yang ada padanya kaitan-kaitan dengan kesyirikan. Tercakup padanya kesyirikan-kesyirikan. Yang mengandung kesyirikan, makanya dilarang secara ijma. Wa qismun mukhtalifun fi, dan bagian yang kedua ini bagian yang diperselisihkan padanya. Bagian yang diperselisihkan padanya. Sebagian ada yang membolehkan, sebagian ada yang melarang. Ya. Wa huwa makalul Qur'an, yani tamimah yang diambilkan dari Al-Qur'an. Ya. Ini khilaf para ulama tentang ada yang membolehkan, ada yang melarangnya. Tapi qila innahu jaiz, dikatakan sesungguhnya tamimah yang seperti ini adalah boleh. Wakilnya dikatakan pula innahu mamnu', tamimah yang seperti ini dilarang. Ya. Tapi yang sahih was sahih annahu mamnu'un. Bahwasanya yang sahih adalah tamimah yang seperti itu meskipun itu diambil dari Al-Qur'an, makanya termasuk hal yang mamnu', yang terlarang. Kenapa demikian? Saddan li dzari'ati wasiatan lil Qur'an. Sebagai bentuk untuk mencegah dzari'ah, mencegah sesuatu yang akan bisa yakni mengarahkan kepada sesuatu yang berbahaya, yakni kesyirikan. Demikian pula di antara alasan kenapa dilarang, yakni syianatan Al-Qur'an, sebagai bentuk untuk menjaga Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu tidak untuk digantungkan, bukan untuk disobek-sobek, tapi untuk dijaga, dibaca, dan diamalkan. Maka dengan alasan inilah, meskipun itu diambilkan dari Al-Qur'an, gantungan tersebut diambilkan dari Al-Qur'an, makanya termasuk hal yang terlarang juga. Ini menurut pendapat yang sahih. Kalau yang ketiga, yakni at-tiwala tu mamnu'atun min ghairi khilaf. Tiwala ini dilarang dengan tanpa adanya khilaf. Li'annaha naw'an min as-sihr, karena tiwala ini termasuk dari jenis sihir. Ya, pelet, ilmu pelet. santet atau yang sejenis dengannya itu termasuk dari jenis sihir. Maka di sini tidak ada keringanan, tidak ada seorang ulama pun yang membolehkan tiwalah. Meskipun itu untuk menyatukan suami dengan istri tetap tidak boleh, ya. Karena ini termasuk dari jenis sihir. Ya. Ini kesimpulan yang diambilkan dari ucapan mu'allif rahimahullah ta'ala dalam kitabnya ini tentang masalah hukum tamimah, kemudian ruqyah dan juga at-tiwalah. Yang mana Rasulullah SAW secara global menyatakan innahu syirkun. Inna ruqa wa tamaim wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah, jambi-jambi, at-tamimah, gandungan-gandungan, wa tiwalah ataukah palet-palet ataukah yang lainnya adalah syirik. Kecuali tadi ada yang dipersoalkan yang masalah ruqa. Masalah ruqyah ini ada yang disyariatkan, ada yang dilarang. Insyaallah untuk pembahasan yang lain tentang masalah ini, tentang masalah tamimah atau yang serius dengannya, kita lanjutkan pengajian insyaallah. Allahu ta'ala a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.